dan papa selalu termenung dan bermuram durja. Apakah yang membuatmu kecewa sehingga dirimu seolah sangat menderita? Apakah yang membuatmu berduka? Ingatlah, oh papa, masih ada aku. Oh Tuhan, tolonglah diri papa, hindarkanlah dia dari bencana. Penuh duka.